قال المصنف رحمه الله وعن عمران ابن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه البزار بإسناد جيد. نعم والمنذر بإسناد جيد. Berkata musannif rahimahullah, diriwayatkan dari Imran ibn Husain secara marfu', bukan dari kami siapa yang bertatayur atau dia meminta ditatayur orang lain yang bertatayur untuk dia, itu tutuyira lahu, tutuyira lahu. Au takahana au tukuhina lahu, siapa yang mengadakan praktek dukun atau dia yang ingin orang lain mempraktekkan praktek dukun untuknya. Au sahara au suhira lahu, laisa minna, tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan sihir atau yang dilakukan sihir untuknya. Wa man ataka hinan fasaddaqahu, dan siapa yang mendatangi dukun-dukun kemudian membenarkan dengan apa yang diucapkan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawahu Tabrani bi isnadin hasan, diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang hasan dari hadis Ibnu Abbas juga tanpa kalimat wa man ataka hinan ila akhirih. Baik, syarah qawlu laisa minna, ucapan laisa minna merupakan ancaman yang sangat keras. Wa'idun syadid. Bahkan para ulama menggolongkan dosa-dosa yang diancam dengan ancaman laisa minna termasuk dosa besar. Para ulama menyebutkan kriteria dosa besar dengan dosa kecil. Dosa kecil larangan-larangan, semua larangan yang kemudian kalau dilanggar orang itu berdosa, tapi gak ada ancaman khusus. Tetapi siapa atau yang melakukan satu amalan dosa yang kemudian diancam dengan ancaman azab, apalagi ancaman la'nat, ancaman laisa minna, maka itu dosanya dosa besar. Yadullu ala anna hadhihi al-umur min al-kaba'ir, yang ini menunjukkan bahwa dosa ini adalah dosa besar. Wa taqaddama anna al-kahana was-sihr kufrun, dan sudah lewat bahwa perdukunan dan sihir adalah kufur. Qauluhu man tatayyara, ucapan beliau dalam hadis man tatayyara ay fa'ala at-tiyarah, mengadakan tiyarah, melakukan tatayyur. Dan tatayyur sudah pernah dibahas, menebak-nebak sesuatu dengan burung-burung, dengan menghalau burung. Kalau burung itu terbang ke depan berarti begini, kalau terbang ke kanan berarti begini, terbangnya ke kiri berarti begini, kalau terbangnya ke belakang berarti begini. Ila akhirnya. Asal-muasalnya menebak sesuatu dengan burung. Tetapi meluas, namanya tetap tatayyur. Meluas dengan apa saja? Dengan angka, dengan hari, dengan bulan. Oh ini bulan-bulan sial, ini angka-angka sial, atau ini adalah abjad, kalau begini berarti sial. Itu semua tatayyur. Walaupun asal-muasalnya dengan burung, tetapi kalau sudah menjadi makna istilah, bukan makna lughah, walaupun pakai kalimat tayr, tapi bukan bermakna burung. Apalagi yang menterjemahkan keburungan. Na'udzubillah. Kok berani menterjemahkan dalam keadaan tidak mengerti bahasa Arab? Bahkan mungkin yang lebih besarnya adalah tidak mengerti tauhid. Dalam adkar, saya pernah baca cetakan Surabaya, doa keburungan judulnya. Ya Allah, tidak ada burung kecuali burungmu. Wallah, terjadi seperti itu. Apa maksudnya? Doa keburungan tidak ada burung kecuali burungmu. Ini barakallahu fikum, yang dimaksud sungguhnya tiarah. Karena khawatir kesialan sesuatu, maka kamu katakan kesialan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Diterjemahkan burung, karena memang dia hanya mengerti lughatan tapi tidak mengerti istilahan. Istilahan ini adalah perkara yang dibahas dalam tauhid, haramnya, jeleknya menganggap sial pada sesuatu. Kalau kamu dikatakan ini ahli sial, ini angka sial, kamu katakan la taira illa tairuk wa la ilaha ghairuk. Kamu katakan ya Allah, enggak ada kesialan kecuali apa yang kau takdirkan dan enggak ada ilah kecuali engkau. Untuk membantah tiarah tadi. Kembali kepada kitab. Qala au tutayyira lahu. Ay qabila qaul al mutatayyir. Kalau yang tadi tatayyara, dianya melakukan tatayyur sendiri. Kalau yang kedua, dia tidak melakukan, orang lainnya melakukan. Hanya saja qabila, dia terima. Qaul al mutatayyir lahu wa tabaahu, dan kemudian diikuti. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwasanya tatayyur itu ida ambaka aw raddak. Ida ambaka aw raddaka. Semua orang kadang-kadang terpikir di benaknya, wah, ini Jumat Kliwon. Terpikir. Atau karena seringnya orang berbicara 13-13, ketika kamu dapat kamar 13 di salah satu hotel, aduh, 13. Muncul pikiran, katanya angka sial. Apakah kamu dosa? Asar tadi menjawab, sesemua orang kadang terpikir bahwa ini katanya sial, ini katanya sial. Tetapi yang terkena dosa adalah ida amboka awradak. Kalau membuat kamu jadi berangkat atau membuat kamu jadi tidak berangkat, itu yang jadi dosa. Artinya qabila, menerima berita tatayur tadi. Tetapi kalau kemudian dilawan, la taira illa tairuk, wala ilaha ghairuk. Selesai. Yang terpikir tadi tidak ada hukumnya. Naam, yang terpikir tadi tidak ada hukumnya. Insyaallah akan disinggung entah di sini atau di bab-bab berikutnya. Ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, berarti di sini yang dosa siapa? Yang dia menerima tatayur tadi. Wah, kalau gitu saya enggak jadi. Atau langsung dia turun lagi minta sama lobby hotel, saya tidak mau yang 13. Berarti kamu terpengaruh. Ini yang sudah kena dosa. Kamu nerima tatayur tadi. Qadarullah ma syaa fa'al. Allah takdirkan kamu di 12, 13, 14, apa bedanya? Enggak ada bedanya. Apakah di hari Kamis, di hari Rabu, di hari Jumat, Jumatnya Jumat Kliwon, apa bedanya? Enggak ada perbedaan. Barakallahu fikum. Sehingga yang dimaksud tutayyir lahu adalah orang yang terpengaruh dengan tatayur. Atau sengaja-sengaja, coba kamu hitung nama saya, nama anak saya, dan nama calon menantu anak saya. Calon menantu saya. Lihat nama-namanya, angka-angkanya. Apakah ada kesialan atau tidak. Ini yang berpikir atau yang membahas orang lain. Tapi dia menerima. Gimana, Pak? Tidak boleh. Enggak boleh hari ini tanggal sekian. Kamu harus bulan ini tanggal sekian. Dituruti. Fahadha tutayyira lahu. Tutayyira lahu. Wa kadza ma'na takahana, demikian pula makna takahana au tukuhina. Takahana, dia melakukan kahana. Ya, ini praktek perdukunan. Tukuhina, dia meminta untuk dilakukan perdukunan. Kemudian dia terima hasilnya. Kalladhi ya'til kahin wa yusaddiquhu. Seperti yang mendatangi dukun dan kemudian bertanya, kemudian percaya. Itu tukuhina lahu. Wa kadzalika man 'amila as-sahir lahu as-sihru. Wa kadzalika man 'amila alhamdulillah. Man 'amila sahiru lahu sihra. Demikian pula kalau tukang sihir mengerjakan sihirnya untuk dia. Tolong, ini jangan sampai di acara saya hujan, apalagi petir ini, mengganggu. kamu bikin apalah supaya menahan hujan. Oh, kemudian dia mulai praktek perdukunan. Masang kemenyan, ngikat tiang-tiang tendanya dengan ikatan merah di kanan kirinya. Kemudian di setiap ikatan dikasih jampi-jampi. Kamu ridho, bahkan kamu minta, bahkan membayar. Fahadha tuquhina lahu atau suhira lahu. Suhira lahu. Sama juga orang-orang yang menenung, melet, pakai pelet, dan sejenisnya, itu juga biasanya nyuruh. Mbah Dukun, tolong jadikan si Fulanah itu suka sama saya. Nih, saya akan bayar berapapun kalau berhasil. Ada tukuhina lahu. Fakullu man talaqqa hadhil umur amman ta'ataha faqad bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua itu yang sejenisnya tentunya bersamanya, siapa yang melakukannya dan siapa yang ridho dengannya, siapa yang menyuruhnya dan menerimanya, siapa yang percaya dengannya, maka Rasulullah sallam bari'a, berlepas diri dari dia. Laisa minna, bukan golongan kami, kata Nabi. Limadha? Likauniha, karena keadaan perbuatan-perbuatan tadi, imma syirkun katiyarah au kufrun kalkahanah wassihir. Karena bisa jadi syirik, bisa jadi kufur. Syirik bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Seperti tatayur. Tapi kalau kufur, sudah jelas kufur. Kalkahanah wassihir. Faman radiya bidzalika wa tabaa fa huwa kal fa'il, maka siapa yang ridha dan ngikut menerima percaya, kal fa'il, dia sama dengan pelakunya. Liqabulihil batil, karena dia menerima kebatilan, bahkan menyuruh kebatilan, mendukung kebatilan, fa huwa kal fa'il, maka dia sama dengan pelakunya. Qauluhu rawahul bazzar. Yang dimaksud adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Amr ibn Abdul Khaliq Abu Bakar Al-Bazzar Al-Basri rahimahullah, yang memiliki musnad, Musnadul Kabir. Beliau meriwayatkan dari Ibn Bashar, dari Ibn Al-Muthanna wa Khalq dan lain-lain. Mata sanat asnataini wa tis'ina wa mi'atain, yang meninggal pada tahun 292 Al-Hijrah. Nasafi bihat al-Qadr. Yang berikutnya riwayat Al-Baghawi. InsyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.